Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi sampai poin yang ketujuh, yaitu harus adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan dalam hal kebaikan. Berikutnya yang kedelapan adalah al-muda'abah wal-mulatafah, saling menggoda dan saling mencumbui. Ini hal yang juga tidak bisa kita anggap enteng. Ini termasuk salah satu sebab yang akan semakin menguatkan hubungan suami dan istri dan melanggengkan kehidupan rumah tangganya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa menjaga sisi ini. Tentu percuma kita membangun kehidupan rumah tangga dengan istri kita jika tidak ada waktu di mana kita bisa saling mencandai, saling menggoda satu sama lain. Inilah bumbu yang sedap dalam kehidupan rumah tangga. Bumbu yang sangat dibutuhkan supaya kehidupan rumah tangga itu bisa terasa nikmat dan indah. Disebutkan dalam hadis muttafaq alaih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, kuntu agtasilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil ina'i wahidin. Dulu aku mandi bareng bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil ina'i wahidin, dengan menggunakan satu bejana. Ini kemesraan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Aisyah istrinya. Kita juga harus berusaha membangun kemesraan dengan istri kita. Kalau kita sudah merasa agak-agak sumpek di rumah, mungkin bisa kita sediakan waktu di mana kita berlibur, berangkat ke satu tempat, menginap di satu tempat, dan di situ kita menampakkan kedekatan, keakraban, kemesraan dengan istri kita. Karena terkadang tempat itu juga bisa memberikan pengaruh. Kalau di rumah terus kan bosan ya. Di rumah terus mungkin bosan ya. Tapi ketika mencoba untuk pindah tempat sebentar, di mana di situ kita bisa lebih dekat dengan istri kita, bercengkrama ya, menampakkan kemesraan, maka ini sangat baik dan ini sangat membantu kelanggengan, keharmonisan kehidupan rumah tangga. Intinya, ikhwati fillah, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apapun yang bisa kita lakukan demi untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga harus kita lakukan, dengan catatan tanpa ada pelanggaran terhadap syariat. Hal-hal yang mubah tidak mengapa ya, kita lakukan. Cobalah sesekali ajak jalan-jalan istri. Jangan sampai kita yang terus-terusan jalan-jalan ke sana kemari, ke timur, ke barat bersama dengan teman-teman, sementara istrinya dibiarkan di rumah, tidak pernah diajak liburan, tidak pernah diajak jalan-jalan, tidak pernah diajak belanja bareng. Ya. Ketika istrinya minta, sudahlah kamu itu, dalam Al-Quran disebutkan, waqorna fi buyutikunna, tetaplah tinggal kalian di rumah-rumah kalian. Tidak bisa begitu. Ya. Mana kemesraan, mana pergaulan yang baik, ajak sekali-kali, tidak jadi masalah, ya, untuk membangun suasana yang betul-betul menyenangkan, itu perlu dalam kehidupan rumah tangga. Aisyah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah lomba lari, iya kan? Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai contoh bahwa kita ini perlu memang membangun kedekatan, membangun kemesraan. Tujuannya apa? Untuk menjaga kehidupan rumah tangga. Sesuatu yang sudah ada di depan mata, sudah kita miliki, memang perlu dijaga. Kalau tidak dijaga, akan hilang, sirna. Yang paling penting dalam sesuatu itu menjaganya. Itu. Memupuknya. Supaya cinta itu terus tumbuh. Supaya kedekatan itu semakin apa? Kuat. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ina'in wahidin yubadiruni wa ubadiruhu." Hatta yaqul da'i li wa aqul ana da'li. Aku pernah mandi, kata Aisyah, bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu bejana, di mana aku mendahului beliau mengambil air dan beliau pun mendahului aku mengambil air, rebutan. Kan asyik. Saling berebut apa? Gayung. Ya, beliau mengatakan kepadaku, biarkan aku duluan. Aku katakan kepadanya, biarkan aku duluan. Nah, ada kemesraan, ya, ada hubungan yang baik. Ini sekali lagi perkara yang penting. Ya, tidak boleh kita pandang sebelah mata. Nah. Kemudian masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, kuntu ata'arraqul arqa fayad'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahu haythu wada'tu wa ana haid wa kuntu ashrabu minal ina'i fayad'u fahu haythu wada'tu ana wa ana haid. Aku pernah menggigit daging. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengambil sisanya, lalu beliau letakkan mulutnya yang mulia tepat di bekas mulutku. Ya. Dan saat itu aku sedang haid. Haid bukan menjadi masalah, bukan menjadi penghalang bagi suami untuk tetap menampakkan kemesraan dengan istrinya. Dengan cara apapun, jika itu bisa menjadikan antara kita dengan istri kita mesra, harus kita lakukan. Yang terpenting sekali lagi, tidak melanggar aturan syariat. Rasul SAW seperti itu. Kata Aisyah, aku minum dari satu wadah, aku minum. Kemudian setelah itu diambil oleh Rasul SAW dan beliau minum sisanya. Beliau meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri kalian atau sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik ternyata dalam segala hal. Dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan bersama dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, juga dalam kehidupan rumah tangganya, menjadi contoh buat kita. Dalam akidah jelas, dalam ibadah jelas, ya, muamalah dengan sesama jelas, dalam muamalah dengan istri juga beliau menjadi apa? Contoh terbaik buat kita. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan-sungkan untuk menampakkan hal seperti itu di hadapan Aisyah, dan itu yang membuat Aisyah begitu mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang akan kita rasakan dari istri kita. Ia akan semakin mencintai kita ketika kita menampakkan kasih sayang, kemesraan kepadanya. Ya. Kita tidak merasa jijik, ya, makan di bekas nampan istri kita. Ya. Kita tidak merasa jijik kalau harus meletakkan mulut di gelas bekas minum istri kita. Pas di bekas mulutnya. Istri kita akan merasa senang, Masya Allah, ya, suamiku seperti ini, luar biasa. Nah. Jangan sampai, tadi kamu minum sebelah mana? Aku sebelah sini. Harus seperti itu. Ini malah membuat istri tersinggung. Memangnya kenapa sih, Mas? Nah, tidak perlu begitu. Ya, biasa saja. Gak usah merasa sungkan untuk minum di gelas bekas minum istri kita. Tidak apa-apa. Tanpa harus ditanya, kamu mulutmu tadi di mana? Tidak. Ambil, minum. Gak jadi masalah. Ini tujuan utamanya adalah melakukan segala hal yang bisa merekatkan hubungan. Ya. Sampai urusan hal yang mungkin kita anggap sepele ini. Tapi Rasulullah SAW melakukannya berarti bukan sepele seperti yang kita pikirkan. Ada asarnya, ada dampak positif yang bisa kita dapatkan. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ke-9. Suami membantu kegiatan istri di rumah semampu yang suami bisa. Ini juga memberikan dampak positif dalam diri istri. Dia akan merasa sama sekali tidak ditinggalkan. Dia akan merasa bahwa suaminya itu betul-betul selain sebagai pendamping, juga sebagai partner, ya, dalam kelangsungan hidup rumah tangga. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ditanya, "Ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasna'u fi baitihi?" Hadis riwayat Bukhari ini. Apa yang biasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di rumahnya? Faqalat, jawab beliau, "Kana yakunu fi mihnati ahlihi." Kata Aisyah, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa membantu kesibukan keluarganya, istrinya. Faidha hadarat as-salatu kharaja ila as-salah. Ketika datang waktu salat, baru beliau keluar rumah untuk apa? Salat. Ini berlaku saat kita ada di rumah, tidak sedang pergi kemana-mana. Tidak ada salahnya untuk kita bantu. Ya. Kita lihat istri sedang kerepotan mengurus sesuatu, kita bantu semampu yang kita bisa. Jangan egois, jangan maunya dilayani, jangan sedikit-sedikit nyuruh istri. Sesuatu yang bisa kita ambil sendiri, kenapa tidak? Itu tidak melanggar aturan Allah, itu tidak melanggar aturan syariat. Tidak mesti menuntut istri untuk mengambilkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu dekat posisinya dengan kita. Barang sederhana, pulpen di dekat kita, di sini. Tidak mau ngambil, panggil istrinya, hei. Ambilkan. Subhanallah. Gak bisa seperti itu. Kenapa begitu? Apa ini petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa beliau seperti itu? Tidak. Aisyah, ini istrinya yang mengabarkan. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Rasul di rumah, beliau mengatakan selalu membantu kegiatan istrinya. Jangan begitu. Jangan egois. Apa kemudian ketika istri nurut, terus hatinya tidak tersakiti, hatinya tidak terganggu. Hatinya terganggu, hatinya tersakiti. Apalagi wanita. Wanita itu main perasaan. Ya. Dia pasti akan tersinggung. Mungkin dalam hatinya dia mengatakan, mas, mas, barang dekat denganmu, kok enggak mau ngambil. Tapi dia tidak terucap saja. Dia tidak mengutarakannya saja. Dia simpan di dalam hati. Dia takut. Ya, kepada suaminya. Jadilah suami yang penuh dengan kasih sayang. Betul bahwa Nabi itu menyuruh kita menikahi wanita yang wadud walud. Yang penuh kasih sayang, yang bisa melahirkan banyak anak. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak menampakkan kasih sayang kepada wanita yang menjadi istri kita. Jangan maunya hanya dilayani. Kita juga harus mau ada di posisi melayani. Ya. Melindungi, membimbing. Kita tahu ada sesuatu yang enggak mungkin bisa dilakukan oleh istri. Pasang galon misalnya. Berat kan? Istri harus pasang galon sendiri. Jangan biarkan seperti itu. Kita yang harus pasang galon. Ngangkat benda yang berat. Jangan biarkan istri yang melakukan itu. Kita yang harus membantunya. Ya. Wanita itu lemah. Ya. Jangan seenaknya saja. Jangan menjadi raja di raja. Ya. Seenaknya. Ingat, istri punya hak mendapatkan perlakuan yang baik. Rasulullah SAW tidak membiarkan istrinya bekerja sendirian ketika sibuk. Beliau bantu. Subhanallah. Ya. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Ahmad, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ma kana illa basharan minal bashar yafli thawbuhu thawbahu wa yahlib syatahu wa yakhdimu nafsahu." Beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukanlah siapa-siapa. Beliau itu hanya seorang manusia yang ketika di rumah membersihkan bajunya, memeras susu kambingnya, berkhidmat untuk dirinya. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan oleh seorang suami di rumah, lakukan. Tidak perlu nyuruh siapa? Istri. Ya. Nabi seperti ini. Kalau memang beliau bisalah membersihkan pakaian yang kotor, beliau bersihkan sendiri. Tidak panggil istrinya kemudian suruh bersihkanlah. Apalagi kalau istrinya dalam pekerjaan yang lain. Ya. Jadi cobalah sebagai seorang suami peka ketika ada di rumah, ya, bersama dengan istri, bersama dengan anak. Jangan biarkan istri sibuk sendirian. Ya. Ada perhatian yang harus kita tampakkan. Dan ada hati yang harus kita jaga. Kalau kita hidup sendirian sih bebas saja. Tapi ketika ada di samping kita seorang wanita yang menjadi pendamping kita, menjadi istri kita, maka ada yang harus kita perhatikan. Ada yang harus kita berikan perhatian kita kepadanya. Ada yang harus kita jaga hatinya. Inilah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, beliau menjahit baju sendiri. Ya, beliau memperbaiki sandalnya sendiri di rumah. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu pekerjaan-pekerjaan yang memang khas laki-laki bisa melakukannya. Alangkah baiknya jika kemudian bagi tugas antara suami dan istri. Ketika suami ada di rumah. Perhatian itu yang paling penting. Perhatian itu sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ke-10. Adalah ketaatan seorang istri kepada suaminya. Ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam perkara yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan seorang istri ini juga menjadi penentu berjalannya dengan baik atau tidak kehidupan rumah tangga. Kalau sudah tidak ada ketaatan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Ketaatan seorang istri kepada suami adalah hal yang paling penting. Hal yang paling penting perlu diketahui oleh para istri, ada 5 perkara yang suami itu tidak sanggup, ya, tidak kuat, tidak suka. Ini harus dipahami oleh istri. Sekali lagi, ada 5 perkara yang suami itu tidak kuat menahan dirinya. Enggak sabar terkait dengan 5 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, adamu i'ta'ihi haqqahu fil firasy. Dia tidak diberikan haknya di tempat tidur. Ini paling tidak kuat suami. Dia tidak diberi haknya di tempat tidur. Yang pertama. Dan ini harus diketahui oleh istri. Yang kedua, raf'us saut alaihi. Suara yang tinggi di hadapannya. Jangan sampai istri semarah apapun mengangkat suara yang tinggi di depan suaminya. Ini perkara yang suami tidak bisa bersabar atasnya. Suami ketika istri mengangkat suara, maka si suami akan lebih keras lagi suaranya. Kalau perlu sampai naik meja. Ya. Suami itu kalau istrinya mengangkat suara di hadapannya, maka itu dia merasa bahwa harga dirinya dijatuhkan sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin. Karena itu hati-hati. Harus dijaga oleh seorang istri agar jangan sampai itu menjadi sebab hancurnya rumah tangga. Ya. Jangan sekali-kali mengangkat suara di depan suami. Ini hal yang paling tidak bisa suami bersabar darinya. Kemudian yang ketiga, at-takabbur wa izzatun nafs. Istri menyombongkan diri dan merasa lebih mulia dan tinggi di hadapan suami. Biarpun mungkin secara kekayaan, secara keadaan ekonomi istri lebih baik karena berasal dari keluarga yang berkecukupan dalam hal harta. Tidak boleh menyombongkan diri di hadapan suami. Tidak boleh merasa lebih mulia di hadapan suami. Ini perkara yang suami gak bisa nahan. Gak bisa bersabar atasnya. Ya, perhatikan. Tetap, walau bagaimanapun keadaanmu sebagai seorang istri adalah pengikut suaminya. Dipimpin oleh suaminya. Mengerti posisinya. Ya, jangan sampai lupa diri. Ya. Yang keempat, fuqdanu lil hub wal mawaddah. Tidak kehilangan kecintaan dan kasih sayang. Kehilangan kecintaan dan kasih sayang. Suami juga gak kuat, gak bisa nahan, gak bisa bersabar. Ketika istrinya tidak lagi menampakkan kecintaan dan kasih sayang padanya. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah al-amrad al-aqliyah awin nafsiyah. Sakit jiwa. Suami gak bisa nahan kadang. Gak bisa bersabar ketika istrinya sakit jiwanya. Ya. Entah itu depresi atau gila. Ya. Dan semisalnya. Ini lima perkara sekali lagi yang suami tidak bisa menahan. Tidak bisa bersabar. Dan ini harus diperhatikan oleh seorang istri. Pertama, tidak diberi haknya di atas apa? Tempat tidur. Yang kedua, mengangkat suara di hadapannya. Yang ketiga, menampakkan kesombongan dan merasa lebih mulia dan tinggi daripada suaminya. Yang keempat, kehilangan kecintaan dan kasih sayang. Jika ada lima perkara yang suami tidak bisa nahan darinya, maka ada juga lima perkara di mana istri itu gak bisa nahan dan bersabar dari suaminya. Dan ini harus diperhatikan oleh suaminya. Apapun harus adil kan? Masa terus-terusan nyerang istri? Nanti yang di atas protes. Kalau tidak kita sampaikan, maka perlu untuk kita sampaikan. Apa lima perkara yang seorang istri tidak bisa nahan dan bersabar? Dia tidak kuat. Ini harus menjadi perhatian para suami, harus menjadi perhatian kita semua. Apa itu? Yang pertama, ihanatuha wahtiqaruha. Merendahkannya dan menghinanya. Jangan sekali-kali kita sebagai suami kemudian menghina istri kita sendiri. Merendahkan istri kita sendiri. Mengatakan kepadanya, kamu tidak cantik sebenarnya. Baik. Jangan. Ya. Ini akan membuat down dirinya, ini akan membuat sakit hati dan perasaannya. Ini yang membuat dia tidak kuat. Ya. Jangan sekali-kali menghinanya. Dengan kata-kata yang seperti itu atau dengan cara-cara yang lainnya. Kamu ini memang tidak sekolah. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Apa kamu dulu tidak belajar? Berapa rankingmu di sekolah? Wah. Ini bahaya. Ya. Jangan sekali-kali menghina istri. Istri tidak bakal kuat kalau dihina, kalau dicaci maki. Jaga lisan. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Ya. Kita sebagai suami juga kan tidak mau dihina. Dijatuhkan. Ha. Perhatikan ini. Kalau ingin rumah tangga kita langgeng, rumah tangga kita penuh dengan kebahagiaan, hormati istri kita. Puji dia. Jangan dihina, jangan di rendahkan. Yang kedua adalah al-bukhlu wasyuh. Pelit dan kikir kepadanya. Kita sebagai suami, jangan pelit. Ya. Jangan kikir. Kalau kita punya, kalau kita ada kelebihan rezeki, dia meminta sesuatu, kasih. Ya. Apalagi kalau untuk kepentingan dia dan manfaat buat kita. Kenapa tidak? Mas, ini saya ngelihat ada perawatan gini-gini, bagus kayaknya. Gini. Berapa harganya? Sekian, aduh. Cari yang murah-murah saja. Kenapa begitu? Kalau kita punya, kasih saja. Mas, ini ada barang bagus loh. begini begini begini, kualitasnya bagus ini. Berapa harganya? Kalau murah, nah ini bagus ini. Apa-apa. Jangan pelit, ya. Jangan kikir kepada istri. Mungkin dia punya kebutuhan yang kebutuhan itu tidak kita butuhkan. Maklum, seorang istri, kamu pengen cantik istrimu, tapi kamu tidak memenuhi haknya untuk itu. Jangan harap istrimu cantik, ya. Penuhi apa yang menjadi haknya. Ya. Perlu kamu belikan pakaian, perlu kamu belikan baju. Kamu perlu perhatikan apakah ada yang rusak bajumu, barangkali ini itu. Ini ada rezeki, alhamdulillah. Ayo kita belanja, beli pakaian. Ini diperintahkan di dalam agama. Ya. Dan itu hak istri yang harus kita tunaikan. Ya. Kamu beri pakaian dia ketika kamu mengenakan pakaian. Ya. Jangan pelit, sekali lagi, jangan kikir. Kan sudah dikasih nafkah tiap bulan, jelas. Mau minta apa lagi? Nah, nafkah. Mungkin ada hal lain yang bisa membuat dia senang. Kenapa kita harus pelit? Kasih saja, gak apa-apa. Ya. Seperti tadi, misalnya kita belikan sesuatu, sekedar buat dia senang. Ya. Dan hal yang penting lagi adalah kita harus mengetahui apa yang menjadi kesukaan istri kita. Pun demikian sebaliknya, istri kita harus tahu apa yang menjadi kesukaan kita. Ketika kita kasihkan dia, ya, atau ketika kita kasihkan kepada dia sesuatu yang memang disukainya, itu akan membuatnya senang. Ya, akan membuatnya senang. Apalagi kalau kita diam-diam. Ya, surprise. Diam-diam. Berbunga-bunga, senang. Jadi yang kedua, bakhil dan kikir. Ini hal yang istri tidak kuat. Perceraian sering terjadi karena ini. Karena ini istri merasa tidak diperhatikan oleh suami dalam hal ini. Atau yang pertama, istri tidak kuat setiap hari mendapatkan cemoohan, hinaan, ejekan. Ya. Berdosa gitu, jangan seperti itu. Perhatikan, sayangi istri, betapa besar khidmatnya kepada kita. Bagaimana dia rela meninggalkan orang tuanya demi hidup bersama kita. Apalagi kita bawa ke tempat jauh. Sayangi dia. Jangan hina dia. Jangan bakhil kepadanya. Cobalah sekali-kali antum mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukan oleh istri antum. Pengorbanannya. Sungguh besar. Dia bukan tidak ingin hidup di samping kedua orang tuanya. Ingin. Tapi dia tahu kewajibannya. Dia tahu sekarang dia harus berbakti kepada antum sebagai suaminya. Dia rela berpisah dengan kedua orang tuanya. Dia paham agama. Memang agama menyuruh seperti itu. Terus kita sia-siakan keberadaannya. Sungguh zalim kita. Kalau sampai kita sia-siakan keberadaannya. Zalim kita. Jahat kita. Sayangi dia. Betul-betul khidmatnya kepada kita luar biasa. Dia yang selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan di rumah. Ya. Kamu jangan menghinanya. Kamu jangan mencaci makinya. Kamu jangan merendahkannya. Karena ada satu kesalahan kemudian kamu habisi dia. Caci maki, jangan. Sayangi dia. Ya. Jadilah pemaaf. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah adamut thiqah biha, tidak memberikan kepercayaan kepadanya. Ini juga sesuatu yang membuat dia enggak kuat. Berikan kepercayaan sepenuhnya kepadanya. Kamu bisa. Kamu bisa masak kok. Masakanmu enak kok. Kamu bisa mengurus anak kok. Kamu masya Allah. Kamu rajin. Kamu sungguh-sungguh. Ya. Kasih kepercayaan dia. Supaya muncul ya, kepercayaan dalam dirinya. Nah. Dan kita jangan menjadi suami yang posesif. Ya boleh seperti itu. Ya. Ketakutan sekali dengan istri, kasih kepercayaan. Sekedar mengajak istri kita taklim, kenapa tidak? Jangan ada khawatir, awas kamu nanti ditaklim. Jangan lewat ke dekat laki-laki kamu, awas. Tidak akan insya Allah. Ya. Dia akan setia kepada kita. Bentar, jangan lewat dulu. Nanti aku halangin. Mikir. Istrimu lewat. Jangan seperti itu. Kasih kepercayaan dia. Ya. Jangan menjadi suami yang posesif. Nah. Kemudian yang keempat yang membuat dia istri tidak kuat adalah sering meremehkannya, menganggapnya tidak punya kemampuan apa-apa. Dia mau mencoba sesuatu, paling juga kamu tidak bisa. Nah. Jangan begitu. Ini sesuatu yang dia tidak akan kuat menghadapinya. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-amrod al-aqliyah awin nafsiyah. Penyakit jiwa atau depresi yang sedang dialami oleh suaminya. Ini juga hal yang lambat laun membuat dia tidak kuat dengan kondisi yang seperti itu. Karena bisa jadi akan timbul perilaku dan tindakan-tindakan yang di luar batas yang dilakukan oleh suami dalam kondisi suaminya seperti itu. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita masih di poin yang ke-10, yaitu ketaatan istri kepada apa? Suaminya. Nah, ketaatan yang dilakukan atau yang ditampakkan oleh seorang istri di hadapan suaminya, ini akan membuahkan pahala yang besar. Jadi harus dipahami oleh setiap istri bahwa ketaatan yang ditampakkan di hadapan suaminya itu justru akan memuliakannya, bukan merendahkan martabatnya. Justru akan memuliakannya. Allah jamin surga balasannya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at." Idza shallat al mar'atu khamsaha, apabila ada seorang istri yang salat 5 waktunya. Enggak pernah ketinggalan, dia salat 5 waktu. Shamat syahroha, dia berpuasa di bulannya, bulan Ramadan. Wa hasanat farjaha, dia melindungi, menjaga kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, dia menampakkan ketaatan kepada suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Dalam riwayat ini, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Istri itu yang seperti tadi disebutkan akan masuk ke surga dari pintu yang dia inginkan. Sungguh sebuah kemuliaan yang begitu besar yang akan didapatkan oleh seorang istri yang betul-betul menampakkan bakti dan taatnya kepada suami. Dalam hal apapun, selama tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk urusan tempat tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi Kalau seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat antajia, istrinya menolak, la'anat hal malaikah hatta tusbiha. Maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Karena biasanya suami mengajak istrinya ke tempat tidur di waktu malam. Ya. Untuk melakukan kewajiban suami istri. Ketika istri menolak, maka malaikat akan melaknat. Ya. Bahkan bukan hanya di waktu malam saja. Setiap kali seorang suami menginginkan bersama dengan istrinya di tempat tidur, maka istrinya tidak boleh menolak kalau tidak ada apa? Halangan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, hubungan yang paling baik antara suami dan istri yang lebih intim itu di tiga waktu. Pertama malam, kedua siang, ketiga sebelum subuh. Tiga kali sehari. Seperti minum obat. Itu waktu yang paling baik. Di waktu-waktu itu, paling tidak di waktu-waktu itu, jika suami meminta istrinya ke tempat tidur, maka istri tidak boleh menolak kalau tidak ada hal yang menghalanginya. Ini penting dalam rangka menjaga keutuhan hidup berumah tangga. Ya. Nah. Bahkan tidak halal seorang istri berpuasa sunnah saat suaminya ada di sisinya. Ya, ketika suaminya ingin bersenang-senang dengannya. Ya. Harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa hak suami begitu besar di mata istri. Khususnya dalam hal ketaatan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 11, ya, adalah tasrihu kullan minaz zaujain bimahabbatihil akhar. Suami dan istri harus secara terang-terangan menyatakan cinta kepada pasangannya. Tidak perlu malu-malu, ya. Tidak perlu sungkan, karena ucapan cinta yang dilontarkan oleh suami ke istri atau sebaliknya itu bisa menjadi sebab rumah tangga akan langgeng, indah, ya, kuat, bertahan, dan bisa menyelesaikan segala masalah, menjadi solusi dari problem yang ada. Nah, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau secara terang-terangan menyebutkan kecintaannya kepada istrinya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis dari Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus beliau untuk memimpin pasukan dalam perang Dhatus Salasil. Maka Amr bin As datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, siapakah wahai Rasul orang yang paling engkau cintai? Siapakah wahai Rasul orang yang paling engkau cintai? Jawab Rasul, Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Terang-terangan menyatakan cinta kepada istrinya. Maka agar kehidupan rumah tangga kita ini begitu indah dan bahagia, cobalah. Sama-sama saling menyatakan apa? Cinta. Anna uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Si istri juga sama. Menyatakan ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Atau mungkin mau dengan kata-kata lain yang lebih romantis, bisa. Ya. Bertemu denganmu adalah hal terbaik bagiku. aku cinta kepadamu sayang. Misalnya, ya, kan bisa. Boleh, gak jadi masalah. Itu untuk tujuan apa? Menumbuhkan kecintaan, kasih sayang. Atau misalnya, istrinya mengatakan kepada suaminya, sungguh bahagianya diriku saat ada di sampingmu. Jawab lagi sama suaminya, hidup ini terasa indah. Itu karena kau ada di sisiku. Boleh, enggak jadi masalah. Kata-kata yang bisa menumbuhkan rasa cinta. Mau dengan bahasa apapun, bahasa Makassar boleh. Ya. Tidak tabu. Karena yang kita ucapkan atau yang kita arahkan kata-kata itu adalah istri kita. Bukan siapa-siapa. Beda kalau antum merangkai kata-kata untuk seseorang yang masih dalam bayangan. Nah, ini gak boleh. Ya. Itu bisa jadi isk. Tapi kalau kepada istri, memang harus mengungkapkan rasa cinta kepada istri. Rasul saja, sekali lagi saat ditanya, siapa orang yang paling kamu cintai, wahai Rasul? Jawabannya apa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ma'asyiral ikhwah, muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah yang ke-12 ya. Yang ke-12 di antara tips yang bisa membantu kita untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang indah adalah muasatu zaujah li zaujiha bil mal wa in kana muhtajan. Seorang istri bisa menghibur atau seorang istri menghibur suaminya dengan harta jika suaminya dalam keadaan membutuhkan. Suami itu kan bukan seperti kebanyakan orang, katanya suami itu singkatan dari semua uang milik istri. Memang betul suami punya kewajiban menafkahi, ya. Tapi kadang-kadang suami tidak pegang uang, atau kadang-kadang suami sedang ada masalah begitu. Maka si istri dalam hal ini bisa menghiburnya dengan cara memberikan sesuatu kepadanya, ya, dari harta yang dia punya. Suami kehabisan modal misalnya, dia sedih, ya kan? Dia sedih karena tidak bisa lagi melanjutkan kegiatan dagangnya, jualannya, usahanya. Istri harus bisa menghiburnya. Dengan cara apa? Memberikan sedikit yang dia punya untuk modal apa? Suaminya. Tidak jadi masalah untuk menjaga hubungan kehidupan rumah tangga. Suami biasanya memang kalau tidak pegang uang itu agak cekot-cekot kepala gitu ya. Pusing karena dia tahu saya harus ngasih nafkah ke istri, saya harus ngasih jajan buat anak-anak. Jadi dia pusing ya. Kalau dalam posisi itu kemudian si istri menuntutnya, itu bisa naik darahnya ya. Bisa marah. Apalagi kalau ngelihat anak-anaknya rewel dalam kondisi itu bisa marah. Sebagai istri yang baik, ya, jadilah penghibur bagi suaminya. Salah satunya kalau dia memang punya, hibur suaminya ya, dengan kasih sedikit harta untuknya. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa ahsana 'alaiha athna fa gharrat yawman fa qalat ma akthar ma tadhkuruha hamra ushadqi qad abdalaka Allahu azza wa jalla khairan minha. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyinggung dan menyebutkan nama Khadijah, asna alaiha, beliau memujinya, beliau menyanjungnya, fagirtu ya uman, aku pun merasa cemburu, kata Aisyah. Lalu kata Aisyah, sering sekali engkau menyebut hamra ushadqi, menyebut perempuan tua, malum lagi cemburu, ya kan? Aisyah manusia biasa, menyebut Khadijah dengan hamra ushadqi, wanita tua. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggantimu sekarang dengan yang lebih baik darinya. Maksudnya beliau radhiyallahu ta'ala anha. Apa jawab Rasul? Ma abdalani Allahu azza wa jal khairan minha. Allah tidak memberikan ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Qad amanat bi wa kafaru biyan nas. Saat manusia mengkufuriku, dia Khadijah beriman kepadaku. Wa sadaqatni id kadzabani an-nasu. Saat semua manusia mendustakan aku, tidak membantuku, beliau Khadijah memberikan sedekah kepadaku. Wa wasatni bimali wa sadaqatni idza kadzabani an-nas. Saat manusia mendustakan aku, dia Khadijah membenarkan aku. Wa wasatni bimaliha idza haramani an-nasu. Dan saat banyak orang tidak memberikan apapun kepadaku, maka dia Khadijah menghiburku dengan hartanya. Ini dia. Saat banyak orang tidak memberikan apapun kepadaku, wasatni bimaliha, dia Khadijah menghiburku dengan hartanya. Ya. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramanil aulad an-nisa. Dan Allah azza wa jalla memberikan rezeki kepadaku berupa anak-anak yang aku dapatkan darinya saat istri-istri yang lainku tidak bisa memberikan anak. Nah. Jadi tidak salah jika istri memang memiliki kelebihan dalam harta untuk membantu suami ketika suami dalam keadaan terpuruk keadaannya. Ya. Kalaupun tidak punya harta, ya hibur dengan cara lain. Intinya pintar-pintar menghibur suami. Ya. Pintar-pintar menghibur suami. Jangan sampai masalah yang dihadapi suami semakin bertambah. Karena gara-gara istri tidak menghiburnya. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan tadi dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kita semuanya. Tujuan utamanya adalah ini semua sebagai peringatan, ya, sebagai nasihat untuk kita semua agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan istri kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.